bunyi api padam putong baraso minyak habis sembata lama arang api basi binaso sapantung banak kadiri denai laman dapet mangkonyo sansai pande dah tahu be jarian dah tabai. Sio sio nang salamo.